بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Kita sekarang sampai ke hadis 16 dari bab apa sekarang? At-Taubah. Naam. Ya, ikhwan. Naam. Benar, Ustaz, benar. Naam. Hadis ke-16 dari bab Taubah, kitab Riyadhus Shalihin, karya Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu ta'ala. Beliau berkata, An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW kala, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli li tawba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bil-nahari li yatuba musi'un layl hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Rawahu al-Muslim. Dalam hadis yang pertama, hadis Abu Musa al-Asy'ari, hadis Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Di mana dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli. Rasanya Allah Ta'ala membuka tangannya di malam hari. Membuka lebar-lebar tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar. Untuk memberikan kesempatan orang-orang bertobat yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa di siang harinya. Bagi siapa-siapa yang berbuat dosa di siang harinya, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubatnya. Malam hari Allah pun membuka tangannya untuk menerima pintu taubat. Subhanallah. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul lail. Demikian pula ketika siang harinya Allah pun membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima orang-orang yang bertaubat dikarenakan telah berbuat dosa di malam harinya. Hal ini terus berjalan hatta tatlu asy-syams min al-maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Selama matahari belum terbit dari barat, maka Allah selalu ketika malam hari membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima taubat hamba-Nya yang telah berbuat dosa di siang harinya. Dan Allah pun membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hamba yang telah berbuat dosa di malam hari ini. Terus-menerus sampai matahari terbit dari arah barat. Dalam hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Hadis yang ketiga, karena tiga hadis ini berbicara kurang lebih sama, maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menggabungkannya. Hadis ketiga adalah hadis Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jal yakbalu taubatal abdi man lam yughardir. Rawahu Tirmidzi. Hadis tiga ini yang akan kita bahas sekaligus karena punya makna yang berdekatan. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahutaala, "Adhil ahadits as-salasah allati dzakaraha al-muallif rahimahutaala kulluha tata'allaq bit-taubah." Tiga hadis ini semuanya berhubungan dengan taubat. Amal hadis Abu Musa. Adapun hadis yang pertama, hadis Abu Musa. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yabsut yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Dalam hadis pertama diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari lebar-lebar untuk menerima taubatnya seorang hamba yang telah berbuat dosa di siang harinya. Hadal hadis wa hadza min karamihi azza wa jal. Hadis ini menerangkan tentang kemuliaan Allah azza wa jal. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat yang agung. Anahu yukbal taubah hatta wa in ta'akhara. Allah akan menerima taubat seorang hamba walaupun hamba itu terlambat dalam mengajukan taubatnya kepada Allah SWT. Kapan dia telah berbuat dosa, akan tetapi tidak langsung dia berbuat apa, tidak langsung dia bertaubat kepada Allah. Artinya terlambat dia dalam bertaubat. Akan tetapi kalau dia bertaubat, walaupun di siang hari dia berbuat dosanya, malam baru dia bertaubat kepada Allah, Allah tetap akan terima. Fa idza adnabal insan dzanban fin nahari fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu walau taba fil lail. Demikian pula ketika seseorang berbuat dosa di siang hari, dia bertobat betul-betul kepada Allah SWT, maka kalau malamnya dia bertobat, Allah pun akan terima tobatnya itu. Wa kadzalika idza adnaba fil lail wa taba fin nahar fa inna Allah yaqbalu taubatahu. Kalaupun dia berbuat dosa di malam hari, baru tobatnya di siang hari. Yang demikian pun Allah terima tobatnya. Bal inna Allah yabsutu yadahu hatta yaltaki hadza taubah allati tasjar min abdihi al-mu'min. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan terus membuka tangannya sampai seorang hamba itu mendapatkan atau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mendapatkan hambanya itu bertobat kepadanya. Bayangkan kesabaran Allah, kemuliaan Allah, sayangnya Allah kepada seorang hamba, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sampai-sampai Allah selalu menunggu taubatnya hamba. Harapan taubat seorang hamba terus dinanti oleh Allah Subhanahu Wa fi hadha al-hadis dalilun ala mahabbatullah subhanahu wa ta'ala lit-taubah. Dalam hadis ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka menerima taubatnya seorang hamba. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam hadis yang terdahulu. Hadis kisah seseorang yang kehilangan kendaraannya, yang di atas kendaraan itu segala sesuatunya. Gembiranya orang itu mendapatkan kendaraannya itu datang, maka kalau dibandingkan dengan kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya seorang hamba kepadanya, maka gembiranya Allah di atas gembiranya orang yang menemukan kendaraannya yang di atasnya adalah segala perbekalannya. Menunjukkan Allah sangat-sangat bergembira ketika mendapati seorang hamba bertobat dari kesalahan-kesalahannya, dari perbuatan dosa-dosanya. Di samping itu ada pelajaran lain dalam hadis ini, yaitu isbat yadul lillahi azza wa jal. Adanya ketetapan tentang sifat yang Allah miliki adalah Allah memiliki yad. Bahwa Allah memiliki tangan. Karena Allah SWT mengatakan, karena Rasul mengatakan dalam hadis ini, Inna Allah yabsutu yadahu. Menunjukkan apa? Allah membuka tangannya. Menunjukkan Allah SWT memiliki tangan. Jadi dalam hadis ini ada isbat, perkabaran kepada kita bahwa Allah memiliki tangan. Wahwa kadzalik ballahu yadan jalla wa ala. Bahkan Allah SWT memiliki dua tangan, bukan satu tangan saja. Allah memiliki dua tangan. Dari mana tahunya? Lihatlah surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menerangkan kepada kita bahwa Allah memiliki dua tangan. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam firman-Nya, wa qalatil yahudu yadallah maghlulah. Telah berkata orang-orang Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu. Gullat aidihim walu'inu bima qalu. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan sungguh mereka terlaknat atas apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani. Kata Allah mengisbatkan bahwa Allah punya dua tangan. Bal yadahu, bahkan tangan Allah mabsutatani, keduanya terbuka. Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah mempunyai dua tangan. Maka zat yang maha tahu, zat yang memiliki, telah menerangkan kepada kita bahwa dia mempunyai dua tangan. Apa beratnya kita untuk menerima keterangan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saya mengatakan, wa hadhihi al-yad allati athbataha Allah li nafsihi bal yadan yajibu alaina an nu'min bihima wa annahuma thabitatan lillah. Inilah tangan yang telah ditetapkan oleh Allah sifatnya untuk dirinya. Bahkan Allah terangkan dalam ayat, Allah memiliki dua tangan. Keyakinan berita ini harus wajib atas kita untuk kita imani. bahwa Allah memiliki dua tangan. Kita harus yakin bahwa Allah mempunyai dua tangan. Nah, lakin la yajuz an natawaham anahu mithl aidina. Yang perlu diperhatikan ketika kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan, maka la yajuz an natawaham anahu mithl aidina. Kita tidak boleh menganggap kalau tangan Allah itu seperti tangan kita. Kenapa? Li'anna Allah yaqul fi kitabihi, karena Allah telah berfirman di dalam kitabnya. Apa firmannya? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan dia Allah as-sami'ul basir, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ketika kita punya keyakinan bahwa Allah punya dua tangan, Allah tidak menerangkan kepada kita tangannya seperti apa, seberapa besarnya, terbuat dari apa, persendiannya berapa, ada sendinya atau tidak ada sendinya. Tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibatasi berita kepada kita hanya bahwa Allah punya tangan, maka kewajiban kita adalah kita beriman Allah punya tangan. Tidak lebih dari itu. Bentuknya kayak apa? Tidak perlu kita bertanya, karena tidak ada berita itu dari Allah SWT. Yang ada justru kalimat laisa kamitslihi syai'un, bahwa apa yang dimiliki Allah dari sifat-sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Dari makhluk-makhluknya tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Jadi yang jelas, Allah punya tangan dan tangan Allah sangat berbeda dengan yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un. Keyakinan seperti ini, apa hanya untuk tangan saja atau bagaimana? Kata Syekh, wa hakadha kullu ma marra bika min sifatillahi fa'asbataha lillahi azza wa jal. Maka setiap kita melewati berita tentang sifat-sifat Allah, maka kita harus tetapkan dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang Allah beritakan kepada kita. Lakin biduni atumassil tuha bisifatil makhluki. Catatannya yang penting, ketika melewati di hadapan kita sifat-sifat Allah, kita harus menetapkan bahwa itu sifat Allah. Catatannya apa? Kita tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah itu dengan makhluknya. Kalau kita makhluk dengan makhluk saja tidak mau disifat dengan sama. Katakanlah kita punya telinga, gajah punya telinga, lalu kita samakan telinga kita dengan telinga gajah, kita keberatan. Atau telinga kita dengan telinga kelinci, kita keberatan. Itu baru sama-sama makhluk. Bagaimana dengan sang khalik kalau sama dengan makhluknya? Maka apapun sifat yang Allah tetapkan, kita terima sifat itu dengan catatan laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak boleh menyerupa-nyerupakan sifat-sifat Allah dengan yang lainnya. Di dalam hadis ada pelajaran lain. Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubatul abdi fa in ta'akharat lakin al-mubadar bitawbah ya al-wajib li'an al-insan la yadri qad yafja'uhu al-maut fayamut qabla an yatu. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis diterangkan bahwa Allah menerima taubat seorang hamba walaupun terlambat taubatnya. Dilaksanakan di siang hari, taubatnya baru malam. Atau dilaksanakan malam hari perbuatan dosanya, taubatnya baru siang. Atau dosanya dilakukan di bulan Januari, di bulan Februari atau Maret baru bertaubat. Atau setahun kemudian dia baru bertaubat. Allah masih tetap menerima walaupun terlambat. Walaupun tidak langsung dia bertaubat kepada Allah. Akan tetapi, yang perlu kita perhatikan, perlunya kita bersegera bertobat kepada Allah. Inilah yang diwajibkan kepada kita. Yang diwajibkan kepada kita adalah kita bersegera bertobat kepada Allah atas dosa yang telah kita perbuat. Kenapa? Li'annal insan, manusia itu tidak tahu kapan datangnya kematian itu. Bisa-bisa datang kematian itu faja'ah, tiba-tiba, mengagetkan. Maka yang kita khawatirkan adalah kalau kita menunda-nunda tobat, fayamutu qabla ayyatub, mati sebelum bertobat, wal'iyadu billah. Semoga Allah jauhkan kita mati sebelum kita bertobat. Dan semoga Allah berikan rezeki kepada kita, diberikan kesempatan taubat sebelum kematian datang. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita adalah kita bersegera mubadar dalam masa bertobat. Fal wajib al mubadarah. Maka yang wajib adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah SWT. Walaupun kalau seorang terlambat dalam taubatnya, Allah tetap akan menerima taubatnya seorang hamba itu. Dalam hadis ada pelajaran pula. An-Syams idza tala'at min maghribiha intaha al-hubul at-taubah. Di dalam hadis diterangkan bahwa kalau matahari sudah terbit dari arah barat, intaha hubul at-taubah, selesailah penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasan taubat diterima atau tidak diterima adalah ketika matahari sudah terbit dari barat atau belum. Kalau matahari masih terbit di arah timur, maka pintu taubat masih terbuka. Kalau matahari terbit dari arah barat, ada selesai kesempatan seorang hamba bertobat kepada Allah telah tertutup, waliyatu billah. Semoga kita tidak mendapatkannya. Semoga kita tidak berjumpa dengan matahari yang terbit dari arah barat. Kata Syekh, qad yus'al as-sa'il yaqul hal shams tutla'a min maghribiha. Mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin matahari itu akan terbit dari arah barat? Karena yang ma'ruf an shams tutla' min masyriq. Yang ma'ruf di hadapan kita semenjak kita lahir sampai sekarang, kita melihat yang namanya matahari selalu terbit dari arah timur. Kok ada berita matahari akan terbit dari arah barat. Maka kita katakan, kata Syekh, naam, hadza huwal ma'ruf. Al-mutr' mundul halqillah syams ila yaumina hadza. Memang yang apa? Yang ma'ruf sejak matahari itu diciptakan oleh Allah, memang matahari selalu terbit dari arah timur. Sampai detik ini matahari masih terbit dari arah timur. Lakin hadza fi akhir zaman ya'murul syams an tarja' min haythu ja'at fatan aqas ad-dawrah. Maka kelak di akhir zaman Allah akan memerintahkan matahari untuk kembali terbit dari tempat dia terbenam, sehingga akan terbit dari arah barat. Maka ketika itu adanya pembalikan perputaran. Bayangkan apa yang terjadi kalau matahari, makhluk yang besar saja sudah berubah sifatnya, maka alam semesta pun wallahu a'lam akan ada terjadi perubahan-perubahan besar. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Perkara besar akan terjadi ketika itu. Tadur bil akas tatla' min maghribiha fa'idha ra'an nas amanu kullahum hatta al-kuffar hatta al-kuffar al-yahud wal-nasara wal-budiyun wa-shuyu'iyun wa-ghairihim kulluhum yu'minun. Ketika di zaman itu perputaran itu akan terjadi kebalikannya. Matahari akan terbit dari arah barat. Kalau itu terjadi, semua manusia akan beriman ketika itu. Yang kafirnya, yang Yahudinya, yang Nasraninya, yang Buddhanya, yang Hindunya, yang apa? Yang komunisnya. Semua orang yang menentang, semua ketika itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apa artinya iman ketika itu? Walakin alladzi lam yu'min qabla an tatla' asy-syams min maghribiha la yanfa'u imanahu. Akan tetapi, orang-orang yang ketika itu belum beriman atau tidak mau beriman sebelum matahari terbit dari barat, ketika matahari terbit dari barat dia baru beriman, maka tidak bermanfaat imannya. Ketika itu, qulu yatub aidan. Lakin alladzi lam yatub qabla an tatla' asy-syams min maghribiha la tuqbal taubatuhu. Semua orang ketika itu bertobat kepada Allah. Dan ketahuilah, siapa-siapa yang belum bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Li'annau hadhil ayat yashhaduha kullu ahad wa idha ja'at al-ayat al-munzirah lam tanfa' taubah wa lam yanfa' al-iman. Maka ketika mereka telah menyaksikan ayat-ayat Allah, kebesaran Allah yang seperti ini, apa yang telah Allah janjikan ternyata benar adanya, bahwa matahari telah terbit dari arah barat, maka mau tidak mau ketika itu manusia cuma pada beriman kepada Allah, pada bertobat kepada Allah, akan tetapi taubat mereka tidaklah bermanfaat. Imannya mereka pun tidak bermanfaat sama sekali. Itulah batasan taubat secara umum. batasan tobat. Kapan tobat tertolak? Yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi dalam matan. Kurang lebih maknanya sama dengan hadis Abu Musa. Kita langsung ke hadis yang ketiga, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yaitu Rasulullah mengatakan innallaha yakbalu tawbatal 'abd ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum yughargir. Apa yughargir? Ma lam tasir ruh al-hulqum. Selama ruh itu belum sampai kepada hulqum, tenggorokan, sampai ke kerongkongan. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan itu tadi, maka tobat masih diterima. Ikhwan fillah jazakumullah, kita lihat dalam hadis Abu Hurairah dan Abu Musa, batasan tobat itu kapan? Ketika matahari terbit dari arah barat. Itu adalah batasan umum untuk semua manusia. Artinya secara berjamaah, secara bersama-sama. Untuk semua manusia di satu saat. Yaitu saat yang terakhir ketika matahari telah terbit dari barat. Akan tetapi ada yang sifatnya personal. Untuk tiap-tiap manusia sendiri-sendiri, taubatnya itu tidak akan diterima oleh taubat itu akan terus akan diterima oleh Allah selama belum sampai malam yughargir, selama belum sampai ke kerongkongan. Nah, ketika sampai ke kerongkongan itulah batasan taubat itu tertolak. Jadi ada dua batasan, batasan umum dan batasan personal. Hadis Ibnu Umar berbicara tentang batasan secara personal masing-masing orang. Selama ruh itu belum sampai ke hulqum, maka taubat seseorang diterima. Wa idza wasat ruh al-hulqum fala taubah. Kalau ruh itu sudah sampai ke hulqum, maka tidak ada taubat untuknya. Qad bayyanat an-nusus al-ukhra ana idza hadara al-maut fala taubah. Di dalam ayat ada pula yang menerangkan tentang ketika hadirnya maut, artinya sudah sampai ke kerongkongan, sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka taubat sudah tidak ada lagi untuknya. Yaitu surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza ahdara ahadukum al-maut qala inni tubtu al-an." Bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang berbuat dosa terus tidak mau bertobat sampai datangnya kepada seseorang di antara kalian kematian, baru ketika itu mengatakan tubtul an, aku sekarang bertobat kepada-Mu ya Allah. Mau mati sudah sakaratul maut baru tobat. Ini bukan taubat, ini terpaksa. Mau tidak mau dia harus tobat. Ketika telah melihat malaikat sudah datang, proses sakaratul maut sudah berjalan, ruh sudah mulai keluar. Ketika sampai hulqum, baru dia tobat. Maka tobatnya, tobat terpaksa ini. Bukan tobat karena kesadarannya. Sekaligus ayat ini menunjukkan bahwa ruh itu berjalan dari bawah ke atas sampai ke hulqum, baru keluar dari jasad manusia. Fa'alaika ya akhi muslim an tubadir bit taubah ila Allah min adh-dhunub. Oleh karena itu wahai saudaraku muslim, hendaknya kalian cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Wa taqla amma kunta mutalabbisan bihi minal ma'asi wa antaqu bima farada bihi minal wajibat. Wa antaqu bima farada bihi minal wajibat. Hendaknya kalian lepas semua itu. Apa-apa yang menjadi kebiasaan kemaksiatan, apa perbuatan kemaksiatan. Dan hendaknya kalian, kata Syekh, menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada anda dari kewajiban-kewajiban. Wa tas'alallah qubul taubatak. Dan hendaknya kalian meminta kepada Allah agar Allah menerima taubat kita. Semoga Allah mengampuni, menerima taubat kita semua, dan memberikan kesempatan kepada kita sebelum kematian kita datang, agar Allah berikan kesempatan kita bertobat kepada-Nya. Dan semoga Allah mudahkan hati-hati kita ini untuk bertobat kepada Allah, dan memudahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan-kemaksiatan-Nya. Wallahu muwaffiq. Mungkin itu ikhwan fillah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan di malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.